kita goyang sama-sama AMC-nya Indonesia, Arlida Putri, Putri Adela. Dulurku batang goyang damai untuk Anda, juga untuk Oscar Community. Kita gambar bareng lagi Oscar, pasukan merah-merah dari Indonesia. Yeah. semakin lemes, Mas. Sudah capek.